melakukan dan ini tidak hasil penyelesaian. Kita bersyukur pada hari ini berada bersama-sama kita ialah Dr. Masri Malik. Dr. Masri Malik adalah pensyarah syariah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beliau telah melakukan PhD beliau dalam sains politik di United Kingdom. Rakan saya juga kami kenal ada sesuatu lain. Dan beliau juga terkenal kalau kita ingatlah debat disediakan kepada anak-anak, kepada pemuda-pemuda, kepada rakyat Mesir yang masih dari sehingga hari ini keluar ke jalan raya untuk menuntut hak mereka. Dan ada di antara mereka yang telah dibunuh, ditembak oleh sniper, menembak tepat, sama ada daripada atas bangunan, sama ada daripada helikopter, sama ada daripada tempat-tempat. Dan bukan sekadar dibunuh saja, mayat mereka yang dikumpulkan, boleh kena hospital tak cukup, boleh kena separuh itu tak boleh nak buat hospital, kena kata-kata jalan mereka kumpulkan dekat masjid untuk kenal pasti siapa ini. Dan waktu mereka berkumpul dekat masjid, tentera menyerang masjid. Dan kita lihat dekat sini kan, semua lihat. Dan bukan sekadar mereka senang masjid, mereka bakar. Dan untuk tentera menyuruh rakyat yang sebenarnya mereka ada sitting demonstration, sitting ini duduk-duduk, demonstrasi duduk-duduk di kawasan Ramah dan Nakhlah selama 48 hari. Mereka berpuasa bersama, sahur bersama, berbuka puasa, berterawih, solat waktu subuh bersama-sama, masih maksurat bersama-sama kan, di siang hari, di malam hari. Dan tentera yang subuh mereka balik rumah, mereka nak maafkan menutup hak mereka. Akhirnya tentera makam, bakar kemah, bakar. Dan kita lihat bagaimana cukupan. Dan cukupan ini kadang-kadang wanita, wanita tua dan apa yang dia boleh tak bersenjata. Atas alasan yang dikemukakan oleh tentera, dia kata orang ini mengganas, orang-orang ini ada senjata, orang-orang ini dia kata dia nak cuba membunuh tentera. Tapi dia boleh, dia kata orang mereka ada senjata, kenapa nak tunggu 48 hari duduk kat situ? Dan kemudian pula orang yang bawa senjata itu, yang kemudian dia pakai sebilir, dikatakan kepada kalangan mereka, kenapa pula boleh ada orang boleh ambil gambar orang yang cari baju daripada baju tentera, baju polis, cari baju sebilir untuk tembak. Dan perawakan kita boleh nampak lah badan orang-orang apa tu kerja TM beza dengan badan tentera dan polis kan. Bukan kata tak faham, tapi maksudnya kurang sikit lah mungkin. Kau ini ada tun, tun, bukan tun, kan? Ada tun, tapi tun satu ni lah, satu kan? Berbanding dengan badan tentera itu yang six pack dan yang tinggi dia lebih. Dan kenapa pula pelik orang-orang dengan dulunya yang kekuan lagi dengan badan yang tak melakukan senjata macam biasa kan? Kan? Jadi akhirnya dapat didedahkan dan saya bahawa mereka bersuakan sama ada tentera ataupun polis yang pakai sivilian untuk masuk di kamera demonstran dan tembak demonstran. Jadi bila mereka tembak, dia mengundang kumpulan polis dan tentera untuk tembak. Dan kita terdapat di kalangan mereka ini tak, something macam 28. Jadi Mesir dia menarik dalam keadaan negara itu yang kemiskinan di tahap tinggi, dalam keadaan buta huruf 30-40%, dalam keadaan kemiskinan yang menghimpit. Jadi industri samsung ini agak agak ya, industri samsung Israel cuman jangka lama. Itu bukan berdasarkan modal bulanan. Soalnya gerakan masa, gerakan Islam yang cakap bukan hanya sekadar ada orang Indonesia saja, tetapi untuk melakukan reformasi dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi undang-undang, dari segi kebajikan, dari segi pendidikan. Sebab itu selama 80 tahun mereka bergerak, mereka mengumpulkan sekolah-sekolah, mengumpulkan kolej-kolej, mereka mengajar anak-anak mengaji di Indonesia, dan juga mereka terlibat di dalam politik. Mereka kumpulan yang diharapkan dan bukan mati politik. Tetapi ahli-ahli mereka terlibat menjadi calon-calon bebas, calon-calon berlepas parti yang ada, dan mereka berada dalam dunia politik. Dan mereka terlibat dalam ekonomi. Cuba bangunkan ekonomi yang independen kepada rakyat. Dan hari ini kalau kita sebut tentang sistem perbankan Islam, antara yang awal membawa modal apa itu di Mesir adalah perbankan Islam Muslimin. Yang cuba popularkan sistem perbankan Islam dan sebagainya perbankan Muslimin. Cuba mempamerkan Islam dalam bentuk yang lebih moderat, yang lebih sederhana, membangunkan industri-industri untuk menjadikan rakyat lebih dikari. Itulah mereka. Tetapi mereka ini dilihat sebagai ancaman oleh pihak tertentu. Sebab itu dalam sejarah politik Mesir, dia hanya ada tiga aktor saja. Dua aktor besar dan satu aktor sampingan. Yang pertama ya, tentera. Yang kedua ya, golongan Islamis dan kepala ini ekonomi Muslimin. Dan ketiga ini golongan liberal. Kalau dibuat kerja raya, akan menang golongan ekonomi Muslimin. Dan juga golongan Islamis yang lain. Boleh sebut Islamis sebuah Islam. Kalau tak buat kerja raya, akan berkuasa ini tentu. Yang pasti golongan liberal tidak akan dapat menang. Mereka tidak mewakili golongan majoriti. Sama ada mereka bersama dengan Jerman ataupun mereka bersama dengan Jerman. Jadi apa yang berlaku? Bila Jerman, golongan Islamis mendapat bumi yang banyak, menguasai parlimen, golongan liberal enggan bekerjasama dengan golongan Islamis, utama ekonomi Muslim. Kenapa? Kerana mereka tidak berkuasa. Jadi tak haji lah, kau menang sikit tapi kau nak jadi. Maksudnya, kau menang sikit kau nak menunggu ikut. Sedangkan Jerman terpaksa ikut kehendak penguji yang 75% memuji mereka. Sebab itu, antara tuntutan golongan liberal yang ekonomi Muslim tak boleh nak lainnya adalah apa? Buah, kosa ataupun artikel kedua di dalam perlembagaan Mesir yang mengatakan syariah merupakan rujukan kepada perlembagaan Mesir. Pokok liberal tak mau. Dia sensitif dengan perkataan syariah, sensitif dengan perkataan Islam. Dia tak mau. Ekonomi kata tak boleh. Ini kan dah ada. Kami kekalkan saja. Bukan kerana tambah benda baru. Kalau ada orang ikut tambahkan perkara baru, dia kata tunjukkan kepada syariah ini ialah hukum akram, Quran dan lain-lain. Itu kesalahan. Kemudian lagi golongan liberal ini ingin tak mau melihat golongan Islam di sini mendominasi membuat perlembagaan. Tak boleh lah, kau hanya menang 20%. 10 tak sampai 20%, tiba-tiba kau nak dominate dunia ini semua. Sedangkan mereka ini, sebab itu bila buat perlembagaan baru Mesir, mereka buat perlembagaan, mereka jadi setuju 70% dan 70%. Jadi sekali lagi, golongan liberal tidak mahu. Kenapa? Kerana mereka tak akan kuasa lagi. Perkara ini cuma diselesaikan dengan pilihan raya presiden. Pilihan raya presiden ini, tak kali dia bukan secara demokratik, secara bersih, secara terus, maka itu pilihan Muhammad Mursi. Dr. Muhammad Mursi, saya rasa, kita boleh baca bagi kiri dan sebagainya. Saya pun bersetuju untuk anak Papa dan saya pun beri yang kesukaan ini. Dia subhanallah memang yang layak dekat situ. Tetapi dalam kes ini kita nak katakan dia jadi presiden bukan kerana apa ni, bukan kerana yang kesukaan dia bersih ini. Tetapi dia jadi presiden kerana dia dipilih oleh majoriti rakyat. Yang lapan dia menang. Yang lawan dia itu kalah dengan apa ni undi 48% saja. Itu pun terdapat 3 juta undi yang dia dapat yang diragukan. Dan undi daripada pihak tentera yang kita tak bilangan yang lebih daripada bilangan kapsul tentera buat sebab Pak Kata 69,000 tapi undi pada pihak tu bila kau berikan Pak Kata 69,000 tetapi kumi pada tentera yang tinggi juga. Ini macam cerita tempat. Mungkin Afrika. Dan sepanjang setahun, mesti pemerintah Sedangkan musyrik di dalam kembali lalu mereka tak puas hati, musyrik yang datang berjumpa dengan musyrik. Itu buat pemufakatan, rekonsiliasi. Itu bijak. Tapi mereka tak bijak. Yang lebih mana lagi, kata-kata yang terlibat dalam pembahasan Mahmud adalah seperti Marani, Hamid Sawahi, dan juga pembahasan apa yang lama-lama lain yang pernah ditawarkan musyrik untuk menjawab jawatan timbalan presiden, padahal menteri, majlis penasihat presiden, tapi mereka tak nak. Sebab mereka inginkan kuasa yang lebih. Jadi ini yang berlaku. Israel merasa tak tahu dapat hubungan dagang antarabangsa dengan China, dengan negara-negara timur dan termasuk Malaysia pun. Malaysia katalah sudah berjaya ke sana atau dia yang berjaya ke sana. Singapura dan mereka pergi ke Singapura atau wakil di kuasa ini Singapura dan wakil di kuasa Singapura mereka sini juga memang ada wakil di sini untuk waktu yang sama dengan Singapura. Mereka nak belajar dengan Singapura mengenai Singapura supaya mereka sama dapat dibangunkan Suez dan otomatik kita lebih sana dekat. Kalau mesti bangunkan Suez, mesti akan jadi kuasa dunia di segi ekonomi. Itu yang terlalu dan ini merupakan lampu merah kepada Israel. Sebab bila bangun seperti ini, Mesir akan jadi Turki kedua. Bila jadi Turki kedua, maksudnya hayat Israel tak panjang. Mereka akan say yang lebih apa ini dalam geopolitik Israel. Dan selagi mana Mesir Mesir, selagi mana Mesir Korah, selagi itu dah masih berharap kepada Israel kepada mereka. Dan lebih penting untuk kita yang dilantik kabinet, kenapa dia tak tukar semua-semua, inilah tunjukkan bahawa ikhwan dan juga usi mengamalkan sikap demokratik, bersikap inklusif. Kerana itu dan yang Islam katakan bahawa umum syurah ma'amu, iaitu kita syurah, kita ajak seorang sama. Dan usi akan mula proses semua. Kerana itu bukanlah manhaj atau metode ikhwan dalam ikhwan. Dan kita lihat, dan itu bergerak dari Islam kata-kata. Thank you. pihak media barat, kita kan dah cukup besarkan dia. Lebih-lebih nanti aku bila sampai di jenis daripada Jerman, daripada Amerika, daripada UAE sendiri yang ditangkap dan disiksa. Dan ada di antara mereka yang lihat wanita di posa di antara mereka sendiri. Dan pihak Amaru dan pihak tentera, kita panggil jumlah tentera lah keadaan ini, sehingga hari ini melarang wartawan asing buat di hotel. Dan mereka hanya nakkan wartawan asing ambil daripada laporan mereka. Antara laporan mereka, Ikhwan Ganas, Ikhwan Tumuh Diri Seri, Ikhwan Tumuh Huda, dan antara laporan manifestasi mereka ialah Obama merupakan ahli Ikhwan Tumuh Seri. Pada beberapa progres yang lalu, itu luar ribuan. Okay. Itu mungkin ada salah satu daripada masyarakat yang baik ini di kalangan kita saya. Orang Sudan, dia memang dia Ikhwan Tumuh Seri Amerika. Insight Muslim Brotherhood. Yusuf Nada telah diterjemahkan ke bahasa lain oleh persatuan kubur Cina. Tanah kubur Cina negeri Sembilan. Dia pernah negeri Sembilan. Pertuhan Amin dia juga turun. Dan banyak lagi kumpulan sama ini atas DAP pun dalam penyataan dengan semua mereka menyokong Mursi dan Ikhwan Mursi ini dan mendesak supaya dikembalikan hak rakyat kepada Mursi. Sebab itu sekali lagi kita tak perlu menjadi orang Mursi untuk peduli, kita hanya perlu menjadi orang Mursi. Sebab kalau kita tidak peduli kan, hari ini berlaku dengan Mursi. Esok bila-bila masa saja boleh berlaku dengan diri kita. Dan pada waktu itu kalau orang tak peduli dengan kita, semuanya tak ada. Yang kedua, model negara yang ekstrem. saya yakin itu juga kerinduan semua putera. Dari semua putera hari ini, kalau pada media, jangan kata gunakan penyokong Mursi ataupun pro-demokrasi, gunakan pemerintah. Kita tak tahu apa yang ada pada mereka. Dan dasar luar kita pada itu, di bawah ni faham kan? Sebab itu dalam apa wajar dari sini, saya kata, kita hilang. Apa ni, hari seperti mana zaman Tun Malik. Zaman Tun Malik, saya tahu apa yang dia. Saya pun tak ada lah kan? Tetapi kita punya kalau speed lah kan? Zaman dia boleh berlaku Bosnia, dia siap tegas. Berlaku Afghanistan, dia siap tegas. Berlaku di Batu Kosova, dia siap tegas. Dan ini yang kita ada dalam isu Palestin. Jelas. Hari ini kita tahu, dulu sebelum dia raya, yang amat hormat Datuk Seri Najib, yang kita sayangi, isterinya. Saya lah. Apa tu kata yang ramai itu pernah Okay, baik. Kalau tak ada.